Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, setelah selang beberapa waktu kita melalui rangkaian momen Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik, kita terselangi juga beberapa kesempatan kita sempat tidak menghadiri majelis ta'lim, maka alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk menimba ilmu dan juga faedah yang ada di majelis ilmu, di mana majelis yang kita hadiri ini betul-betul majelis yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua masuk pada kategori orang-orang yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitaballah, mereka di dalamnya membaca Al-Qur'an, membaca kitabullah, wa yatadarusuna bainahum, saling mempelajari kitabullah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan apa, akan turun as-sakinah, ketenangan untuk mereka, rasa tenang, senang menghadiri majalisul ilm di rumah, dari rumah-rumah Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatuhumul malaikah, juga akan dinaungi oleh para malaikatnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan juga mereka kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala akan disebutkan namanya di sisi para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tercantum dan tergolong dalam hadis tersebut. Baik, barakallahu fikum. Pada pertemuan terakhir kali kita membahas kitab Usulun fit Tafsir. Ini kita sampai pada penjelasan tentang hikmah mengapa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan. Hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap, tidak langsung sekaligus semuanya. Di antaranya hikmah yang kita sudah mengambil darinya, ini untuk menjelaskan suatu hukum syariat secara berurutan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia dari khamar, tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala mengatakan khamar itu haram. Tapi pada fase awalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan khamar itu ada manfaatnya, namun ada juga keburukannya, ada juga jeleknya, dan kejelekan yang ada pada khamar itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu fase yang pertama. Barulah di fase yang kedua Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia untuk meminum khamar, itu pun hanya di sebagian waktu mereka, tidak secara mutlak. Yakni ketika hendak menghadiri salat, maka Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia untuk minum khamar sehingga mabuk dalam keadaan salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sekali-kali mendekati salat. Yani jangan kalian melakukan salat wa antum sukara dalam kondisi kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian ucapkan. Barulah di fase ketiga Allah Subhanahu wa taala melarang khamar secara mutlak tanpa memandang waktu. Itulah salah satu dari hikmah mengapa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mufarraqan, secara bertahap, tidak serta-merta langsung sekaligus semuanya. Fa insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dan kita akan membahas tentang poin tartibul Qur'an, urutan di dalam Al-Qur'an. Nah, qala al-muallif rahimahullah tartibul Qur'an, pengurutan Al-Qur'an. Tartibul Qur'an tilawatuhu talian ba'duhu ba'dan. Urutan di dalam Al-Qur'an maksudnya tilawatuhu, membacanya talian dengan suatu bacaan, ba'duhu ba'dan, sesuai urutannya. Hasbama huwa maktubun fil masahifi wa mahfudun fis suduri, sesuai yang ditulis, yang tertulis atau tercantumkan di dalam mushaf dan juga yang telah dihafalkan di dalam dada. Itu maksudnya membaca Al-Quran secara urut, sesuai ayat, surat yang sudah tercantum, yang sudah tertulis di dalam mushaf dan juga yang sudah dihafalkan dalam dada-dada manusia. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan dia ada tiga macam. Sehingga tartibul Quran, urutan di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. An-naw'ul awwalu tartibul kalimat, jenis yang pertama atau macam yang pertama yakni urutan kata di dalam Al-Quran. Urutan kata yang ada pada suatu ayat di dalam Al-Quran. Bihaitsu takunu kullu kalimatin fi maudi'iha minal ayah. Dari sisi, yakni setiap kata yang ada di dalam Al-Quran itu sudah pas berada di tempatnya. Setiap kata dalam satu ayat di dalam Al-Quran itu memang sudah pas tempatnya. Wa hadza tsabitun bin nas, ini hal yang sudah ditetapkan oleh nas, wal ijma', dan juga sudah disepakati. Wa la na'lamu mukhalifan fi wujubihi wa tahrimi mukhalafatihi, dan kita tidak mengetahui di sana ada orang yang menyelisihi, fi wujubihi, maksudnya tentang susunan kata dalam Al-Quran dan juga haramnya untuk menyelisihi. Ini betul-betul memang tidak ada orang yang menyelisihi susunan kata di dalam Al-Quran. Fala yajuzu ayyukra, maka tidak boleh kita membaca. Di sini mualif sang pengarang kitab memberikan contoh di mana kita tidak boleh asal membaca asal menaruh kata di dalam Al-Quran, tidak boleh menyelisihi apa yang sudah tercantum di dalam mushaf. Fala yajuzu ayyukra lillahi alhamdu rabbil alamin badalan min alhamdu lillahi rabbil alamin. Maka tidak boleh kita baca lillahilhamdu rabbil alamin sebagai gantinya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau memang yang di dalam Al-Quran itu kata alhamdu didahulukan, kemudian lillah. Namun di sini tidak boleh kita baca. Makanya tidak boleh kita baca lillahilhamdu, karena itu jelas menyelisihi apa yang sudah tercantum di dalam mushaf dan juga yang sudah dihafalkan oleh dada-dada manusia. Itu macam yang pertama, sehingga berkaitan dengan kata, urutan kata di dalam Al-Quran. An-nau'u tsani, macam yang kedua dari tertibul Quran, dari pengurutan Al-Quran, kalau tadi tentang kata. Nah yang kedua, tertibul ayat, ini pengurutan ayat. Kalau yang pertama pengurutan kata, ini urutan ayat. Bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha minas surati. Dari sisi ini masing-masing ayat memang sudah ada pas pada tempatnya di dalam suatu surat. Wa hadza sabitun bin nassi wal ijma'. Ini pun telah sabit, telah ditetapkan oleh nas dan juga al-ijma', kesepakatan. Wa huwa wajibun 'alal qawli ar-rajih wa tahrumu mukhalafatuhu. Wajib kita yakini dan haram untuk menyelisihinya. Wa la yajuzu an yuqra, dan tidak boleh dibaca maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim badalan min ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Al-muhim jelaslah bagaimana kita tidak boleh menukar antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Mana di mushaf dicantumkan ar-rahmanir rahim, sehingga tidak boleh kita baca maliki yaumiddin dahulu kemudian ar-rahmanir rahim. Muhim jelas. Fa fi sahihil Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari, anna Abdullah ibn Az-Zubair qala li Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum fi qawlihi ta'ala. Disebutkan dalam sahih Bukhari bahwasanya Abdullah bin Zubair, sahabat Abdullah bin Zubair, berkata kepada Utsman bin Affan, Amirul Mukminin radhiyallahu anhum, fi qawlihi ta'ala, tentang suatu ayat di dalam Al-Quran, ayat yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang telah wafat di antara kalian, wa yadharuna azwajan, ia pun meninggalkan istrinya, wasiyatan li azwajihim, maka istri tersebut terkenai wasiat, li azwajihim mata'an ilal hawli. Ini menjelaskan tentang iddah. Ilal hawli, masa iddahnya 1 tahun bagi istri yang ditinggal suaminya, istri yang suaminya telah meninggal. Ayat ini berbunyi seperti itu. Qad nasakhatha al-ayatul ukhra. Nah, hukum pada ayat ini telah dihapus dengan ayat yang lainnya. Ya'ni qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. dan orang-orang yang telah wafat di antara kalian, kemudian meninggalkan istrinya. Ini masih ada tanggungan istrinya. Ya tarabbas nabi anfusihinna, maka istrinya tersebut harus menunggu 4 bulan dan 10 hari. 4 bulan dan 10 hari. Okay. Ayat yang kedua menghapus hukum ayat yang pertama. Di mana ayat yang pertama disebutkan di sini menunggu 1 tahun, kemudian yang kedua 4 bulan 10 hari. Apa maksudnya Abdullah bin Zubair mengatakan hal seperti ini? Bahwasanya ayat yang di atas telah dihapus dengan ayat yang di bawah. Wa hadza qablaha fit tilawati. Namun ayat yang ini, ayat yang menghapus hukum ayat yang sebelumnya, itu terletaknya setelah ayat yang dihapus. Jadi maksudnya kan kalau misalnya ayat yang menghapus itu harusnya setelah ayat yang sudah dihapus, biar diketahuan, oh ayat yang ini disebutkan dahulu, kemudian ayat yang berikutnya menjelaskan hukum yang sama tapi hukumnya berbeda. Dalam hal permasalahan yang sama, hukumnya berbeda. Maka seharusnya ayat yang dihapus disebutkan duluan, kemudian ayat yang menghapus disebutkan setelahnya. Namun di sini terbalik. Ayat yang menghapus justru ada setelahnya. Ayat yang menghapus justru disebutkan dahulu, kemudian ayat yang dihapus baru disebutkan setelahnya. Mungkin seperti itu. Sebenarnya ayat yang menghapus harus disebutkan terakhir. Namun mengapa di Al-Quran ditulis seperti itu? Abdullah bin Zubair menanyakan hal tersebut kepada Utsman bin Affan. Mengapa demikian? Qala falima taktubuha, lantas mengapa engkau menulisnya seperti itu? Bukannya terbalik maksudnya. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka sahabat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, ini wahai keponakanku, la ughayyiru syai'an minhu min makanihi, aku tidak akan merubah satu pun apapun itu dalam tempatnya sendiri. Ani, aku tidak akan memindahkan. Sebagaimana yang aku terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, maka demikianlah aku cantumkan di dalam mushaf. Makanya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah merubah posisi ayat di dalam Al-Quran, baik itu dalam solat maupun dalam khutbah-khutbah beliau, sama sekali tidak pernah melakukan perubahan di dalam urutan Al-Quran, sehingga Utsman radhiyallahu anhu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmizi, Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmizi min hadithi Utsman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwar Zawatil adad, fakana idza nazala alaihi syai da'a ba'dun man kana yaktub fayaqulu da'u hadhihi al-ayat fi surah allati yadhkuru fiha kadza wa kadza. Bahwasanya hadis dari Utsman radhiyallahu anhu menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika turun kepada beliau surat, beberapa surat langsung turun kepada beliau. Fakana idza nazala alaihi syai, kemudian ada lagi yang turun kepada beliau. Da'a ba'dun man kana yaktub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat yang mencatat wahyu. Da'a man kana yaktub, menulis wahyu tersebut. Kemudian beliau menyuruh da'u hadhil ayat fi surati allati kana yadhkuru fiha kadza wa kadza, letakkan ayat-ayat ini pada surat yang menyebutkan perkara ini dan ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk meletakkan ayat yang barusan turun pada surat-surat tertentu. Ini sesuai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, taruh ayat ini di surat ini, maka para sahabat penulis wahyu pun menaruhnya di situ. Itu urutan macam yang kedua dalam tertibul Quran. Ini tentang urutan ayat pada suatu surat. Kalau yang pertama urutan kata pada suatu ayat. Ini urutan ayat pada suatu surat. An-nau'u tsalits, macam yang ketiga, min tartibil Quran, tartibus suwari bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdi'iha minal mushaf. Yang ketiga tentunya urutan surat di dalam Al-Quran. Bihaitsu, ketika setiap surat itu telah berada pada posisinya masing-masing, posisi yang pas tentunya di dalam suatu mushaf. Jadi memang sudah benar posisinya urutan surat ini setelah surat ini, urutan surat ini sebelum surat ini, itu posisinya sudah benar demikian. Wa hadza thabitun bil ijtihadi wa la yakunu wajiban. Dan ini tentunya ditetapkan dengan ijtihad. Wa fi sahihi Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Hudzaifah ibnil Yaman, dari sahabat Hudzaifah ibnil Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, bahwasanya beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam menegakkan salat, mengerjakan salat pada satu malam. Faqara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Baqarata, tsumma an-Nisaa, tsumma Ala Imran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, kemudian membaca An-Nisa, kemudian membaca surat Ali Imran. Baik, bagaimana kita lihat di sini, tentunya ini semua surat-surat yang panjang, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan juga surat Ali Imran. Namun kita perhatikan urutan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yang pertama surat Al-Baqarah. Lantas kemudian yang kedua An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran. Padahal kalau di dalam mushaf tentunya surat yang pertama Al-Baqarah, kemudian yang kedua Ali Imran, barulah yang ketiga An-Nisa. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan membaca An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Ini jika dalam bacaan salat, tidak mengapa. Adapun dalam penulisan, ya memang sudah seperti itu. An-Nisa terletak setelah surat Ali Imran. Namun ketika sholat, labas membaca surat An-Nisa dahulu, kemudian membaca surat Ali Imran. Warohal Bukhari ta'liqan anil Ahnaf, Al-Imam Bukhari meriwayatkan suatu hal yang ditaklik dari Al-Ahnaf, annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fis thaniyah bi Yusuf aw Yunus, wa dhukira annahu shalla ma'a Umar ibn al-Khattab as-subaha bihima. Ini dalam salah satu riwayat Imam Bukhari mentaklik riwayat dari Al-Ahnaf bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat membaca di rakaat pertama Al-Kahfi, kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Yusuf atau Yunus. Dari mana kita lihat bahwasanya di mushaf itu kalau mau diurutkan dari Al-Baqarah, maka seharusnya yang terletak lebih dahulu Yunus, Yusuf, kemudian Al-Kahfi. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama membaca surat Al-Kahfi, baru kemudian di rakaat kedua membaca surat Yusuf atau Yunus. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengurutkan dari atas. Beliau membaca memulai dari surat yang di bawah kemudian surat yang di atas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Boleh membaca surat ini sebelum surat ini. Maksudnya seperti itu. Wa kadza fil kitabah. Begitu pula dalam penulisan. Makanya tadi disebutkan wala yakunu wajiban. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها. Oleh karena ini mushafnya para sahabat itu bermacam-macam dalam metode penulisannya. لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه sara hadza mimma sannahul khulafa'ur rasyidun. Namun tatkala umat sudah bersepakat untuk menjadikan patokan adalah mushaf pada zamannya Utsman, ai rasam al-Utsmani, sara hadza mimma sannahul khulafa'ur rasyidun, maka jadilah mushaf ini adalah suatu yang ditetapkan oleh Khulafa' Rasyidun. Wa qad dalla al-hadithu 'ala anna lahum sunnatun yajibu ittiba'uha. Dan hadis menunjukkan bahwasanya mereka punya sunnah, para Khulafa' Rasyidun, mereka ada sunnah, ada kebiasaan yang wajib untuk diikuti. Demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafus Saleh tentunya mengikuti para salaf. Bagaimana para salaf melakukan sebuah sunnah, maka begitu pun mereka melakukannya, mengikuti contoh salafus saleh. Kemudian artinya rangkuman dari poin ini, dari tartibul Quran, khulasahnya bahwasanya tartibus suar, urutan surat itu dalam bacaan fitilawah, tartibus suwar fit tilawah, mengurutkan surat dalam bacaan, bukan dalam penulisan, itu hukumnya ghairu wajibin, ay mustahab, hukumnya tidak wajib, boleh-boleh saja ketika kita membaca. Bisa mulai dari surat yang panjang dulu, kemudian di rakaat kedua mulai dari surat yang pendek. Bisa juga kebalikannya, mulai dari surat yang pendek dulu, kemudian di rakaat kedua membaca surat yang panjang. Ini hukumnya boleh, mustahab. Wa amma fil kitabal, adapun dalam penulisan, fi awwali marrah ghairu wujub, pada awalnya hukumnya juga tidak wajib. Walakin ba'dama istaqarral ijma', namun setelah adanya al-ijma', kesepakatan, konsensus, fasara ala mushafi Utsmani wajiban, maka wajib mengikuti mushaf pada rasam Utsmani. Itu khulasahnya dalam poin ini, urutan Al-Quran. Memang awal kali penulisan surat di dalam Al-Quran itu tidak wajib, tidak wajib diurutkan. Namun ketika telah terjadi kesepakatan, bahwasanya sepakat untuk mengikuti rasam Utsmani, yakni mushaf yang biasanya kita pegang, biasanya kita baca, maka wajib mengikuti urutan pada mushaf tersebut. Itu kita dalam pembahasan tartibul Quran. Kemudian kita barakallahu fikum akan masuk pada poin yang terakhir dalam bab yang pertama, yaitu tentang Al-Quranul Karim. di mana kita telah melewati beberapa poin. Ini sekarang kita poin yang terakhir, poin yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah kitabatul Qur'an wa jam'uhu. Berkata al-mu'allif, poin yang kelima, fase penulisan Al-Quran dan juga pengumpulannya. Fase atau proses, proses pengumpulan penulisan Al-Quran dan juga dikumpulkannya, pengumpulan Al-Quran. Jadi memang ada tahap-tahapnya. Al-Quran yang sudah ada pada kita sekarang ini ternyata melalui beberapa fase pengumpulan dan juga penulisannya, sehingga jadi yang ada pada kita sekarang ini. Taib qala li kitabatil Quran wa jam'ihi thalasu marahila. Untuk penulisan Al-Quran dan juga pengumpulannya itu ada tiga tahapan, tiga fase, tiga proses. Al-marhalatul ula, fase yang pertama itu terjadi fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah 'ala al-khifdhi aktsar min al-i'timadi 'ala al-kitabati. Nah, yang menjadi andalan, suatu yang bisa diandalkan, suatu yang dijadikan penyandaran ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu alal hifzi, penghafalan lebih banyak daripada penulisan. Maksudnya ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengandalkan hafalan itu lebih banyak daripada orang-orang yang mengandalkan tulisan. Seperti itu. Mengapa? Likuwati dzakirati. Karena saking kuatnya daya ingat yang mereka punya, tinggi daya ingatnya. Wasur'atil hifdzi, kecepatan menghafal. Para sahabat tentunya orang-orang yang cerdas. Mereka punya daya ingat yang tinggi, yang kuat, dan juga punya kecepatan menghafal. Wa qillatil katibin wa wasailil kitabah, dan sedikit sekali jumlah orang yang bisa menulis dan juga sedikit sarana untuk menulis. Di mana zaman dulu kita tahu tentunya belum ada kertas yang ada pada zaman kita ini, sehingga sangat sedikit orang yang bisa menulis pun juga sedikit. Makanya tidak heran mengapa lebih mengandalkan hafalan dibanding tulisan. Karena memang mereka punya daya ingat yang tinggi, kuat hafalannya, punya kecepatan menghafal. Juga di zaman itu jumlah orang yang bisa menulis dan sarana tulis menulis itu masih sedikit. Walidzalika lam yujma' fi mushafin, makanya belum ada dikumpulkan dalam satu mushaf. Dari sini kita tahu bahwasanya dulu belum ada yang namanya mushaf ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kana man sami'a ayatan hafidhaha, bahkan siapa di antara mereka yang bisa, yang sudah mendengar ayat langsung bisa menghafalnya. Itulah kelebihan para sahabat. Satu kali dengar wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun langsung menghafalnya. Au katabaha fi ma tayassara lahu, atau mereka juga kadang menulis fi ma tayassara lahu, pada sarana yang mereka mudah untuk dapatkan. Contohnya min usubin nakhli, ini pada dahan kurma. Di situ dahan kurma mereka menulis ayat, menuliskan wahyu. Wariqa'il julud, potongan kulit, potongan kulit ternak, kulit-kulit hewan, mereka pun menulis ayat-ayat di situ. Wali khafil hijarah, lempengan permukaan-permukaan batu. Mereka menulis wahyu di situ. Wa kisril aktaf, potongan tulang iga yang rusuk. Di situ mereka sarana menulisnya, belum ada kertas ketika itu. Jadi masih pakai dahan kurma, potongan-potongan kulit, permukaan lempengan batu, potongan tulang iga. Di situ mereka menulis. Wa kana al-qurra 'adadan kabiran, dan ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para qurra, para huffaz, 'adadan kabiran, sangatlah banyak orang-orang yang sudah menghafal kitabullah, begitu bertebaran di mana-mana. Fa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sahih Bukhari dalam sahabat, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahumul qurra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus, mengirim 70 orang yang dikenal sebagai qurra, penghafal Al-Qur'an, 70 orang ketika itu. Fa'arad lahum hayyani min bani Salim ri'al wa dakwan inda bi'ri ma'unah faqataluhum. Namun ketika di tengah perjalanan mereka menuju tujuan, mereka dihadang oleh orang dari dua kampung, dihalang oleh dua desa dari bani Salim dan juga Dakwan di lokasi sumur Ma'unah, Bi'ir Ma'unah. Faqataluhum, akhirnya 70 orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh penduduk desa tersebut. Wa fi sahabati ghairuhum katsirun. Namun walaupun demikian masih banyak sahabat yang menghafalkan Al-Qur'an. Kal khulafa al-arba'ah, seperti khalifah yang empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu semuanya penghafal Al-Qur'an. Wa Abdullah bin Mas'ud, ada juga Abdullah bin Mas'ud. Wa Salim maula Abi Hudzaifah, Salim maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, wa Abu Darda radhiyallahu anhum. Ini adalah para sahabat yang disebut dengan Al-Qurra, para penghafal Al-Qur'an. Baik. Sekiranya insyaallah karena pembahasan ini tidak bisa kita putus, mungkin kita tidak dapat membahas kitab Umdatul Ahkam, Taisirul Alam. Sehingga kita akan coba menyelesaikan bacaan atau materi, menyelesaikan materi yang kita baca sekarang. Sekiranya memang tidak enak kita untuk menyampaikan secara terputus, karena takutnya pemahaman yang kita dapat pun akhirnya gantung, faedah yang kita dapatkan nanggung gitu. Jadi kita akan menyelesaikan pembahasan ini saja. Taib, itu tadi para sahabat yang dikenal dengan Al-Qurra, para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran. Itu fase pertama. Jadi yang pertama, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada didapati satu mushaf. Mereka hanya menulis pada sarana ala kadarnya saja. Al-marhalatus tsaniyah, fase yang kedua dari proses penulisan dan juga pengumpulan Al-Qur'an, itu terjadi fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, pada zamannya khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fi sanati tsaniyati asyrata minal hijrah, di tahun 12 Hijriah. Wa sababuhu annahu kutila fi waqa'atil yamamah adadun kabirun minal qurra'i minhum. Salim maula Abi Hudzaifah ahadun man amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil Qur'ani minhum. Nah, mengapa dikumpulkan lagi Al-Qur'an di zaman Abu Bakar? Sebabnya adalah karena kutila fi waqa'atil Yamamah, ketika terjadi perang Yamamah. Kutila fi waqa'atil Yamamah adadun kabirun minal qura, banyak sekali para sahabat penghafal Al-Qur'an yang terbunuh dalam tragedi perang tersebut. Salah satunya Salim maula Abi Hudzaifah, di mana para sahabat yang lain disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu Al-Qur'an dari beliau ini, Salim maula Abu Hudzaifah. Fa amara Abu Bakr radhiyallahu anhu bi jam'ihi li alla yadhi'a. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan manusia untuk mengumpulkan kembali Al-Qur'an ini, li alla yadhi'a, agar tidak ada bagian dari Al-Qur'an yang lenyap, yang hilang. Fa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, anna Umar ibn al-Khattab asyara ala Abi Bakr radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'an ba'da waqa'atil Yamamah. Bahwasanya Umar memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan isyarat kepada Abu Bakar ketika setelah terjadinya perang Yamamah untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Fatawaqqafa tawarruan. Namun dikala itu Abu Bakar masih belum berkenan untuk mengumpulkan Al-Qur'an kembali. Tawarruan, karena beliau sangat hati-hati ketika itu. Falam yazal Umar yuraji'uhu hatta syaraha Allahu sadra Abi Bakrin lidzalik. Namun Umar terus mengingatkan Abu Bakar untuk bisa kembali mengumpulkan Al-Qur'an, sampailah Allah Subhanahu wa taala membuka kelapangan dada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk hal tersebut. Fa arsala ila Zaid bin Thabit fa atahu. Maka Abu Bakar mengutus Umar kepada Zaid bin Thabit. Wa indahu Umar fa qala lahu Abu Bakar. Ketika Zaid bin Thabit didatangkan di hadapan Abu Bakar, dan juga di situ ada Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata kepada Zaid, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Sesungguhnya engkau ini wahai Zaid, rajulun syabun, seorang pemuda, aqilun, yang sangat cerdas, sangat berakal, la nattahimuka, betul-betul kami tidak meragukanmu lagi. Baik. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga engkau adalah sahabat yang mencatat, menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba' al-Qur'an fajma'hu. Maka kumpulkanlah, carilah kembali Al-Qur'an, lantas kumpulkanlah. Qala Zaid berkata, fatatabatul Qur'an ajma'uhu minal usub. Aku keliling mencari Al-Qur'an, kemudian mengumpulkannya, minal usub, dari tadi, dahan-dahan kurma, wallikhaf, lempengan-lempengan batu, wasudurir rijal, dan juga dari orang-orang yang telah menghafalkan Al-Qur'an. Fakanatis suhuf inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allah. Setelah kita kumpulkan yang tadi, beberapa sarana tersebut, akhirnya terjadilah, terbentuklah, tertulislah beberapa lembaran yang dipegang oleh Rasulullah, yang dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai beliau meninggal. Kemudian lembaran-lembaran ini yang nanti kemudian akan menjadi mushaf diserahkan kepada Umar ketika Abu Bakar meninggal. Tsumma inda Hafsah, kemudian diberikan lagi kepada Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Rawahul Bukhari mutawwalan. Sangat panjang hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari. Al-muhim seperti itu. Memang sudah dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, kemudian dipegang oleh Abu Bakar, diserahkan lagi kepada Umar. lalu kemudian diserahkan lagi kepada Hafsah. Waqad wafaqal muslimun Abu Bakrin ala dzalik wa adduhu min hasanatih, dan tentunya kaum muslimin telah menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan menganggap hal tersebut termasuk kebaikan beliau. Hatta qala Aliun radhiyallahu anhu a'dhamun nasi fil masahif ajran Abu Bakar, sampai-sampai sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, orang yang paling besar pahalanya dengan mushaf ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rahmatullahi ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Rahmat Allah semoga tersampaikan kepada Abu Bakar, karena beliaulah orang yang pertama kali mengumpulkan kitabullah. Itu fase yang kedua, terjadi pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian fase yang ketiga, dan ini fase yang paling panjang dan juga fase yang terakhir. Al-marhalatu tsalitsah, fase yang ketiga, terjadi fi ahdi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terjadi pada zamannya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fi sanatil khamisah wal ashrin, di tahun 25 Hijriah. Kalau zaman Abu Bakar 12 Hijriah. Wasababuhu, ada juga faktornya mengapa kembali ditulis dan dikumpulkan Al-Qur'an tersebut. Sebabnya ikhtilafun nasi fil qiraati, perbedaan manusia ketika membaca Al-Qur'an. Bihasa bi ikhtilafis suhuf allati fi aidi sahabah radhiyallahu anhum, karena sesuai perbedaan lembaran yang memang ada pada beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Kan ada beberapa sahabat yang memang menulis Al-Qur'an tersebut, sehingga masing-masing memiliki versinya, sehingga lain letak surat ini di penulisan ini dan juga di penulisan yang sana. Fakhifatil fitnah, nah ketika itu dikhawatirkan akan timbul fitnah. Fa amara Utsman radhiyallahu anhu an tujma hadhihi suhuf fi mushafin wahid, maka Utsman radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran ini pada satu mushaf saja. Jadi tidak berbeda-beda lagi. Li'alla yakhtalifan nas, supaya manusia tidak berselisih. Fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu, sehingga mereka nanti bertengkar dalam masalah kitabullah, sehingga terjadilah at-tafarruq, berpecah belah. Sehingga makanya dikumpulkan jadi satu saja, jangan ada macam yang lain lagi. Fa fi sahihil Bukhari anna Hudzaifah ibn al-Yaman qadima ala Utsman min fathi Armeniyah wa Azerbaijan. Dalam sahih Bukhari bahwasanya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman itu datang kepada Utsman sepulangnya beliau dari perang Armenia ketika menaklukkan Eropa dan juga Azerbaijan, Afrika bagian utara. Waqad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Nah, di sana ketika itu Hudzaifah bin Yaman ibn al-Yaman mendapati manusia berbeda dalam membaca Al-Qur'an. Ini yang membuat beliau khawatir. Faqala ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, adrik hadhil ummah, selamatkanlah umat ini, satukanlah umat ini. Qabla ay yakhtalifu fil kitabi ikhtilafal yahudi wan nasara, sebelum mereka berselisih di dalam Al-Qur'an sebagaimana kaum Yahudi berselisih dalam Taurat dan juga kaum Nasara berselisih di dalam Injil mereka. Selamatkanlah umat ini, jangan sampai terjadi lagi kejadian perselisihan umat Yahudi dalam Taurat dan juga umat Nasara dalam Injil. Fa arsala Utsman ila Hafsah. Utsman datang kepada Hafsah. An arsili ilaina bisuhufi. Agar Hafsah mengirimkan lembaran yang dipegang tadi. Nansahuha fil masahif. Kita akan menyalin, kemudian memperbanyak lembaran tersebut. Jadi mushaf yang dipegang Hafsah ini jadikan patokan, kemudian disalin lagi, ditulis lagi, disamakan, diperbanyak. Summa narudduha ilaiki. Kemudian kita akan kembalikan kepadamu lagi. Fafa'alat. Hafsah pun melakukan hal tersebut. Fa'amara Zaid bin Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham fanasakhuha fil masahif. Akhirnya disuruhlah beberapa sahabat ini, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harith bin Hasyim, kemudian mereka menyalin, kemudian memperbanyak mushaf tersebut, lalu kemudian disebarluaskan. Wa kana Zaid bin Thabit Ansariyan wa salasah Qurasyiyin. Nah, dalam sahabat-sahabat ini di situ ada Zaid bin Thabit yang orang dari suku Ansar. Namun tiga yang lainnya dari suku Quraisy. Wa qala Utsman lirahti as-salasatil Qurasyiyin. Akhirnya Utsman memerintahkan agar menyambung antara suku Ansar dan juga suku Quraisy ini. Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisyin. Jika memang kalian berselisih dalam satu kata atau satu ayat di dalam Al-Qur'an, faktubuhu bilisani Quraisy, maka sesuaikan dengan lisannya orang Quraisy. Zaid orang Ansar dan sahabat yang lainnya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan sahabat yang lainnya itu adalah sahabat suku Quraisy. Jika saling berselisih maka yang diikuti adalah lisannya orang Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim, karena Al-Qur'an turun dengan lisan mereka, dengan bahasa mereka. Fafa'alu hatta idza nasakhu suhuf fil masahifi radda Utsmanus suhufa ila Hafsah. Akhirnya ditulislah, disalinlah, diperbanyaklah mushaf-mushaf tersebut. Kemudian baru Utsman radhiyallahu anhu mengembalikan satu mushaf patokan ke Hafsah. Wa arsala ila kulli ufukin bi mushafi mimma nasahu. Akhirnya mushaf yang tadi sudah diperbanyak itu dikirimkan ke seluruh penjuru dunia, kullu ufuk. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli shahifatin aw mushafin ayyukhraq. Dan diperintahkan bagi orang siapa saja yang masih punya lembaran Al-Qur'an, punya Al-Qur'an sendiri, itu diperintahkan untuk dibakar sehingga tidak terjadi lagi perselisihan. Jadi jika masih ada yang punya mushaf selain yang dibagikan ini, itu hendaknya dibakar biar tidak terjadi fitnah. Jam'an li kalimah, itu pun beliau lakukan untuk menyatukan kaum muslimin. Waqad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an istasyara as-sahabatu radhiyallahu anhum. Ini pun Utsman radhiyallahu anhu betul melakukannya setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Lima rawa Ibnu Abi Dawud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, wallahi ma fa'ala alladhi fu'ila fil masahibi illa an mala'in minna. Demi Allah, hendaknya kita melakukan apa yang sudah kita cantumkan di dalam Al-Quran ini dari kita sendiri. Ini tidak mengikuti tulisan yang lain. Qala ara anna an najma' an-nasa 'ala mushafin wahid. Maksudnya aku berpendapat biar kita ini mengumpulkan manusia dalam satu mushaf saja. Jangan dalam berbagai mushaf, nanti akan terjadi fitnah. Fala takunu furqatan wala ikhtilaf. Sehingga tidak terjadi perpecahbelahan dan perselisihan. Qulna, para sahabat yang lain menjawab, fani amma ra'aita, alangkah baiknya pendapatmu ini. Wa qala Mus'ab bin Sa'ad, Mus'ab bin Sa'ab berkata, adraktun nasa mutawafirina hina haraqa Utsmanul Masahifa. Aku mendapati manusia mutawafirin, berjejeran ketika Utsman radhiyallahu anhu membakar mushaf yang lain. Fa'ajabahum dzalika, mereka pun terasa heran, merasa takjub, kaget. Au qala lam yunkar dzalika minhum ahadun. Ini mereka sama sekali tidak mengingkarinya, karena ini memang perintah dari Amirul Mukminin. Wa huwa min hasanati Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Ini juga termasuk kebaikan beliau, kebaikan Utsman sebagai Amirul Mukminin. Allati wafaqahul muslimuna 'alaiha, yang disepakati oleh kaum muslimin. Wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr radhiyallahu anhu. Akhirnya jadilah mushaf yang dikumpulkan dan yang dituliskan oleh sahabat Utsman di zaman beliau ini menjadi mukammilah, penyempurna, sebagai penyempurna mushaf yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih sedikit tertulis, dan juga di zamannya Abu Bakar yang mana waktu itu belum dibagikan. Mushaf yang ada di zaman Utsman radhiyallahu anhu itu sebagai penyempurna dari keduanya. Taib. Kemudian ada perbedaan, mengapa kembali ditulis padahal di zaman Abu Bakar juga sudah dituliskan. Kayaknya ada perbedaan antara zaman Abu Bakar dan juga zamannya Utsman. Wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakr radhiyallahu anhuma annal ghurda. Tujuannya berbeda. Min jam'ihi fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu inda taqyidil Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin hatta la yadhi'a minhu syai'. Nah, kalau di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sengaja mengumpulkan Al-Qur'an karena tujuannya biar tidak ada bagian dari Al-Qur'an ini yang hilang. Tidak ada bagian dari Al-Qur'an ini yang lenyap. Duna ayyuh malan nasu alal ijtimai ala mushafin wahidin. Tanpa sama sekali ada pemikiran membawa manusia untuk bersatu dalam satu mushaf saja. Punya pegang satu patokan mushaf saja, belum ada pemikiran seperti itu. Wadzalika annahu lam yadhhar atharun liikhtilafi qira'atihim. Karena tidak ada ciri yang nampak untuk perselisihan para qura dari mereka. Yad'u ila hamlihim 'ala al-istima'i 'ala mushafin wahid, sehingga mereka harus dikumpulkan lagi, harus disatukan untuk memegang satu Al-Qur'an. Belum ada waktu itu di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun tujuannya pengumpulan Al-Qur'an di zamannya Utsman radhiyallahu anhu itu untuk membawa manusia, yahmalun nasa 'alal istima'i 'alaihi, agar mereka bisa bersatu kembali di dalam mushaf ini. Li dhuhuril atharil makhifi bi ikhtilafil qurra'at, karena telah timbul, telah kelihatan asar-asar yang menampakkan perselisihan di antara para qurra, makanya dikumpulkan kembali lagi. Wa qad dhaharat nata'iju hadzal jam'i haitsu hasalat bihil maslahatul 'udhma lil muslimina min ijtima'il ummah. Akhirnya ketika sudah dikumpulkan lagi, di sana muncul hasil-hasil yang begitu membawa maslahat yang besar bagi kaum muslimin. minastimail ummah, akhirnya umat pun jadi bersatu, wattifaqil kalimah, menjadi satu kata, bersatu lagi, wahululil ulfah, akhirnya ada tercapai kasih sayang diantara mereka, wandafa'at bihi mafsadatun kubra, hilangnya mafsadat yang besar, yaitu tidak terpecahnya umat, tidak berselisihnya umat, dan tidak tersebar sifat permusuhan diantara mereka, karena memang sudah dikumpulkan dan dijadikan patokan pada mushaf di zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Rasam Utsmani, yaitu mushaf yang ada baina aidina, yang ada pada kita sekarang ini. Wa qad baqiya ala ma kana alaihi hatta al-an muttafiqan alaihi bainal muslimin mutawatiran bainahum. Akhirnya yang tersisa sampai sekarang ini ya mushaf yang ada pada kita, mutawatiran bainahum, telah tersebar di antara kita juga. Ya talaqahu as-saghir 'anil kabir, bisa dipegang, didapati oleh anak kecil ataupun orang dewasa pun memegangnya. Lam ta'bas bihi aidil mufsidin, tidak disia-siakan oleh orang-orang yang suka merusak. Walam tatmashu ahwa'uz za'igin, dan tidak boleh dan tidak pula dapat disentuh oleh orang-orang yang memiliki hawa nafsu menyimpang, hawa nafsu yang suka merusak. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin, maka hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb langit dan bumi, Rabb semesta alam, seluruh pujian yang ada. Dengan ini selesailah kita dari bab yang pertama, yaitu tentang Al-Quran Al-Karim. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan berikutnya semoga kita bisa melanjutkan pada bab yang kedua, yaitu tentang At-Tafsir. Nah itu selama ini pertemuan kita itu baru pengenalan tentang Al-Quran. Nanti pertemuan selanjutnya insyaallah kita baru memasuki bab tentang At-Tafsir. Fa bihadza naktafi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa jazakumullahu khairan.